Apa tak ada kok gofur atau tu? Dosa. Tidak kok isah jadi tu kau tak tahu maksih. Jadi pangeran malah simpin. Nak kau ratau maksiat gofur kok tak ada kau timun. Kau ratau maksiat. Wong ibu ratau apa? Tidak kok isah jadi tu kau gak mungkin ratau maksiat. Lah pangeran apa? Tidak kok gofur kan syaratnya dosa sih. Sampean kan walian. Gofure wis dientekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek sadi dicelikom. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau nyeritakan gitu, nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kawulaku critani aku ghafurur rahim, tapi yo critani wa anna adzabi wal adzabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi wal adzabul alim. Kalau Nabi Ibrahim Nabi Muhammad orang inna rabbaka lasari liqob. Pengiran cepat nyiksane. Tapi wa innahu la ghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat napa? Ghafur.